أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا إلى طاعته أكرمنا بهدايته والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali dapat bertemu melalui udara untuk menguatkan pondasi keimanan yang telah ditancapkan Allah di dalam hati kita guna melaksanakan ajaran tadi dalam praktek kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah sikap kita terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari surah Al-Baqarah sampai bahasan pada hari ini yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras memusuhi umat Islam, umat yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan kamu dapati juga yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani tersebut, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan dirinya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata lam, bersumpah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa fakta dan realita dari kehidupan Yahudi dan Nasrani telah memberikan suatu fenomena yang jelas. Walaupun mereka memiliki kepentingan yang berbeda, namun mereka tetap sepakat dalam tujuan yang sama, yaitu untuk menentang Rasulullah semasa dia hidup dan untuk menentang umatnya ketika Nabi telah wafat. Dijelaskan di sini bahwa umat Yahudi ternyata memiliki tingkat kebencian dan permusuhan yang lebih tinggi dari yang lain. Itu ya, karena kan mereka pernah memegang kendali kota Madinah, menjadi pemimpin di sana, pemuka. Ketika Nabi datang, maka kepemimpinan tadi berpindah kepada Rasulullah. Akhirnya mereka tidak jadi pemimpin lagi, mereka tidak jadi pemuka. Nah, akibat dari pergeseran kepemimpinan ini, mereka menyimpan dendam yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Disebut di sini dengan asyaddan nasi adawah, orang yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Nasrani? Pada dasarnya mereka ini tidak memiliki kekuasaan dan mereka tidak pernah menjadi pemimpin di Madinah. Yang mereka lakukan adalah terus beribadah kepada Allah. Nah, mereka juga sebagai pendatang yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali, dan mereka juga tidak pernah memusuhi penguasa di daerah tersebut dan tidak akan berusaha untuk merempas kekuasaan dari tangan pemiliknya. Nah, pertanyaan apa sebabnya kaum Nasrani dalam ayat ini digambarkan lebih dekat kepada umat Islam? Karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib. Pendeta artinya orang yang memfokuskan kegiatan hidupnya untuk mencari ilmu ketuhanan. Adapun rahib adalah orang yang memfokuskan kegiatan hidupnya untuk beribadah saja. Nah, jadi keterangan di atas kita dapat memahami bahwa pendeta tugasnya mengajarkan pengetahuan, sedangkan rahib tugasnya adalah melaksanakan dan beribadah. Nah, inilah membuat mereka agak lebih cenderung tidak bermusuhan. Tapi perlu kita ingat, sikap mereka tetap saja tidak mau menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mungkin ada Ustaz Fajrul atau Ustaz Zainal, silakan untuk menambahkan. Allah berfirman, la tajidanna asyaddannasi adawah. Kenapa di sini Allah memberitahukan orang yang paling orang yang kita dapati yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik, karena orang-orang inilah yang selalu membuat provokasi atau membuat kejahatan supaya misi Rasulullah atau dakwahnya Rasulullah itu supaya tidak terjadi. Tapi walaupun begitu, kalau bagaimanapun rintangan dan halangan itu malah tidak menjadikan Rasulullah itu mundur dari halangan dan rintangan itu. Karena para nabi yakin Allah itu akan selalu membantu dan selalu memberikan solusi yang terbaik yang sifatnya adalah lebih abadi dan lebih aman. Inilah yang kita rasakan saat sekarang ini. Artinya begitu perjuangan para nabi atau khususnya Rasulullah penutup khataman nabiyyin dan para sahabat, itu kita rasakan nikmatnya sampai saat ini adalah merasakan ketenangan, keamanan, karena mereka beliau itu semuanya melakukan dengan atas dasar keimanan mereka kepada Allah, sehingga kita dapat merasakannya sampai saat sekarang ini. Ya, mudah-mudahan saja dengan konteks ayat yang sebelumnya itu, baik itu kita dihadapkan oleh pemilihan nanti, atau baik kita dihadapkan oleh bagaimana sikap kita terhadap orang-orang musyrik, yang mana agama kita ini tidak pernah membatasi dalam hal berbuat kebaikan. Dan yang menjadi batasnya itu adalah ketika keimanan kita dan akidah kita. Karena Allah sudah jauh hari dengan firman-Nya selalu mengatakan lakum dinukum waliyadin. Artinya ingin memberitahukan kepada kita, udahlah kalau masalah keimanan, masalah akidah itu tidak perlu lagi diperbincangkan karena tidak ada tawar-menawar di situ. Tapi selama itu yang dilihat kebaikan, kebaikan ini masih bisa tawar-menawar. Sampai di mana kebaikan ini yang dapat kita laksanakan, dan itu sudah diterangkan sebelum pertemuan kita pada hari ini. Mungkin Ustaz Zainal Arifin bisa menambahkan hal itu. Iya, ayat 82 dari surah Al-Maidah ini merupakan ayat pertama dari juz ke juz ke-7. Jadi ini merupakan suatu kesyukuran bagi kita bahwa kita telah selesai jilid 3 atau juz ke-6 dari Al-Quranul Karim, dan pada hari ini kita memasuki ayat pertama dari juz ke-7 atau jilid ke-4 dari terjemah Tafsir Sahrawi. Ini suatu kesyukuran bagi kita. Dan tema kita pada hari ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani serta hubungan mereka dengan mukmin. Ini gambaran yang diberikan Allah bagaimana sikap Nasrani dan Yahudi. Yahudi sangat keras permusuhannya, Nasrani sangat baik budi dengan orang Islam. Nah, bagaimana umat Islam menyikapinya? Umat Islam tetap saja berprinsip wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita diutus Allah untuk menyebar kasih bagi seluruh penghuni alam raya ini, tidak saja bagi sesama muslim tetapi juga bagi non muslim. Inilah kata kunci perlakuan mukmin terhadap agama apapun atau manusia apapun atau bahkan makhluk apapun. Jadi ketika kasih disebarkan, maka kita menemukan ada ungkapan kasih yang diberikan oleh umat Nasrani. Maka di sini disebutkan Allah wala tajidanna aqrabahum mawaddah. Kapan kita menemukan umat Nasrani itu berbaik kasih dengan umat Islam? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menjabarkan ayat 82 ini dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah dengan rajanya yang bernama Najasyi. Ini adalah negara yang dipimpin oleh seorang negara yang dipimpin oleh seorang raja yang menganut agama Nasrani. Tetapi suatu hal yang menarik, dia begitu membela Islam. Sangkingkan Islamnya dia, sangkingkan Nasraninya dia, dan yakin betul dia terhadap kebenaran ajaran Islam. Akhirnya orang Nasrani tadi, Raja Najasyi tadi pun akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Maka kita menemukan sholat gaib yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah menyolatkan Raja Najasyi ini. Nah, ini merupakan ikroman, penghormatan yang dilakukan Nabi Muhammad kepada seorang Nasrani yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ini terjadi karena apa? Karena budi baik orang Islam, karena kasih yang dilakukan umat Islam ketika hijrah ke Habasyah tadi. Jadi suatu hal yang menjadi penting bagi kita bahwa Islam itu harus mengedepankan kata-kata yang lembut, sopan santun, kasih sayang, bukan kekerasan, kebengisan, sukar senyum. Saya rasa itu penting dalam kajian kita. Karena apa? Karena kekerasan tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Maka disebutkanlah Habasyah dengan Darul Aman dan Madinah disebut dengan Darul Iman. Karena ada keamanan, tapi pada waktu itu belum ada iman. Karena mereka waktu itu masih dalam keadaan kufur, menganut agama Nasrani. Jadi kita melihat di sini ya, memang sejarah kebersamaan antara Nasrani dan Islam ini adalah merupakan agama yang punya akar ke langit. Nah, ternyata ketika agama Nasrani ini diamalkan secara konsisten, tidak dengan hawa nafsu, maka dia tidak jauh-jauh daripada pesan Islam. Ternyata agama Raja Najasyi ini bahkan membela Ja'far dan rombongannya di saat Amr ibn al-As dan dedengkot-dedengkot kafir Quraisy datang ke Najasyi untuk meminta agar kaum mukmin yang berhijrah ini dibalikkan ke Mekah. Lantas dia mengatakan dia tidak akan mengembalikannya. Kenapa? Karena tadi kesamaan pemahaman dan rasa yang terjadi antara keduanya. Ya, karena benar sekali usaha Nafil dan usaha Fajrul. Pada waktu itu Amr ibn al-As yang pada waktu itu masih berstatus kafir ingin mengadakan pembusukan. Dia mengatakan bahwa umat Islam ini menjelek-jelekkan Nabi Isa alaihissalam. Betul. Tapi begitu dibacakan sebuah surat yang memuji Nabi Isa dan ibunya Maryam, maka Najasyi sangat terkagum dan menangis dia. Dan menangis. Tafidhu minad dam'i. Keluar air mata, berlinang si air mata itu karena apa? Karena apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an sama persis dengan ajaran yang mereka anut dari kemurnian yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi harus kita perhatikan bahwa yang dimaksud dengan ajaran Nasrani ini adalah bila mereka betul-betul konsisten dan tidak ada nafsu di sana, artinya tidak lantas menjadikan orang-orang Muslim yang sudah Muslim menjadikan mereka kembali Nasrani atau misionaris gitu, dan tidak mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama buatan Muhammad. Nah, artinya disinilah perlu taqarrub al-fahm. Saling mendekatkan pemahaman walaupun tidak bisa bersatu. Karena dengan pemahaman yang dekat ini ya kita mendapatkan titik-titik temu yang banyak. Permasalahan bangsa ini misalnya di Indonesia bukan permasalahan orang beragama A atau beragama B. Silakan mereka beragama dengan baik dan benar, tak usah diajak-ajak lagi. Yang pertama yang perlu diajak orang yang tak beragama. Yang sudah beragama selesai. Ada masalah yang paling berat harus diselesaikan bersama oleh seluruh umat. Kemiskinan, kebodohan, korupsi ya, keterlantaran, dan berbagai kemunduran-kemunduran peradaban yang terjadi di Indonesia ini. Itu yang harus menjadi titik temu sebenarnya. Jadi common enemy istilahnya, iblis. Bukan antara sama beragama. Yang sudah beragama, alhamdulillah, biarkan mereka beragama dengan sebaik-baiknya. Jangan dikutaati, jangan dibusukkan, dan tidak perlu diajak-ajak. Biarlah. Nah, inilah yang menjadi komitmen kita seharusnya. Kembali kepada pembahasan kita di sini, Ustaz. Disebutkan juga di sini adalah zalika bi'anna minhum kisisina wa ruhbana. Bagaimana kerahiban dalam Islam, Ustaz Fajrul atau Ustaz Hanafi melihatnya? Ya, sebenarnya rahib dalam Islam itu tidak boleh. Iya. La ruhbaniyata fil Islam. Iya. Rahib maksudnya ruhbaniyah itu tidak kawin-kawin. Tidak kawin. Di antara ciri rahib di dalam Kristen itu tidak kawin. Mm-hmm. Nah, ini sistem yang berlaku bagi mereka. Iya. Oleh umat Islam tidak tidak boleh ini. Mm-hmm. Kalau rahib dalam artian beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, mm-hmm, ini sangat dipuji. Iya, permasalahannya dia ingin menyucikan cintanya hanya untuk Allah sehingga tidak berbagi dengan istri dan anak-anak. Bagaimana ini, Ustaz? Sebenarnya itu Allah tidak menginginkan model cinta seperti itu. Ya. Jadi kalau cintamu kepada anak dan istri mengarah bermuara kepada cinta kepada Allah. Iya, jadi tidak harus dikontradiksikan. Tidak harus dikontradiksikan. Ya. Bagaikan sungai, dialirkan saja dia, mm-hmm, kan mengalir juga ke laut. Iya. Cinta kita kepada keluarga, kepada harta, kepada anak dan istri juga mengalir, alirkanlah dia muaranya ke Allah. Mm-hmm. Akhirnya apa? Semua akan berbagi kasih. Kalau seandainya manusia tidak kawin-kawin, betapa alam ini akan sunyi. Jadi kalau tidak kawin itu bukan berarti dia hebat gitu. Enggak bukan berarti hebat. Iya. Okeylah, demikian mungkin dapat kita sampaikan. Memang sangat menarik kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.